إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار إخوتي في الله حفظني وحفظكم الله جميعا الإمام ابن عيينة رحمه الله تعالى beliau pernah mengatakan إِنَّ الرَّسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمْ هُوَ الْمِيزَانُ الْأَكْبَرِ إِنَّ الرَّسُولَ هُوَ الْمِيزَانُ الْأَكْبَرِ وَعَلَيْهِ تُعْرَضُ الْأَشْيَاءُ على خلقه وسيرته وهديه. Beliau mengatakan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam adalah mizanul akbar, sebagai timbangan yang paling besar, tolak ukur yang paling besar atas segala sesuatu. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah tolak ukur, timbangan segala sesuatu, kata beliau rahimahullahu ta'ala. Kepada beliaulah dipaparkan segala macam bentuk perkara, kepada akhlak beliau, kepada perjalanan beliau, sirah beliau, dan petunjuk bimbingan beliau rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Fama wafaqaha fahuwal haq, maka apa yang mencocoki dengan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang sama dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah al-haq, kebenaran. Wa ma khalafaha fahuwal batil, dan apapun yang menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam itulah kebatilan, kata beliau rahimahullahu ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah tolak ukur segala macam bentuk, barakallahu fikum, perkara. Setiap perkara diarahkan kepada beliau, setiap perkara dipaparkan terhadap beliau. Apakah sama dengan akhlak beliau? Apakah sama dengan sirah perjalanan beliau? Dan apakah sama dengan tuntunan dan bimbingan beliau? Hafidhani wa hafidhakum Allahu jami'an. yang sama, yang mencocoki, itulah kebenaran, dan yang menyelisihi adalah kebatilan. Setiap yang menyelisihi bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah batil. Demikian pula syar, kejelekan. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Setiap yang menyelisih Rasul sallallahu alaihi wasallam itu merupakan kejelekan, kejahatan dan kebatilan. Maka oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mewanti-wanti umatnya. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari perkara-perkara baru, dari perkara-perkara yang itu merupakan perkara baru dalam agama, yang tidak sesuai dengan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang menyelisihi aturan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Itu merupakan perkara yang sangat berbahaya, perkara yang akan menimbulkan mudharat atas hamba itu sendiri. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mewanti-wanti umatnya, wa iyyakum, dan hati-hati kalian dari perkara-perkara baru di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Setiap perkara baru ini merupakan perkara yang paling jelek dalam pandangan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa syarral umur muhdatsatuha, dan sejelek-jelek perkara adalah yang diada-adakan di dalam agama, yang dianggap sebagai agama padahal bukan termasuk dari agama. Dan setiap yang dianggap baik dalam agama sementara itu bukan dari agama, itu merupakan kebid'ahan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap kebid'ahan itu merupakan kesesatan, kejelekan yang akan berbahaya atas pelakunya. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Pada khutbah kali ini kita akan sebutkan sebagian dari khuturatul bid'ah, bahaya dari perkara-perkara baru dalam agama, amalan, perbuatan yang itu dianggap perkara agama, yang dipandang sebagai aturan atau tuntunan agama, sementara tidak ada dalam agama itu sendiri, sementara tidak ada bimbingannya, sementara tidak ada contohnya, sementara tidak ada petunjuk dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bahaya yang pertama, dan ini merupakan bahaya di antara bahaya yang paling besar atas seorang hamba. Setiap perkara yang diada-adakan dan setiap orang yang berbuat perkara baru dalam agama, maka amalannya akan ditolak. Mardud, akan tertolak. Rahimani wa rahimakumullah, tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Setiap perkara yang dibuat-buat, yang dibikin dalam urusan kami, dalam perkara agama, sementara tidak ada bimbingan dan perintah dari kami, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fahuwa raddun ay mardudun, maka semuanya itu adalah tertolak. Tertolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terkhusus bagi orang-orang yang menganggap perkara tersebut adalah perkara yang baik, menganggapnya sebagai sebuah kebaikan, menganggapnya sebagai sebuah agama yang akan mendatangkan pahala, yang akan mendatangkan ridha, yang akan mendatangkan kecintaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menganggapnya demikian sementara tidak ada tuntunannya dalam agama, maka amalan tersebut tertolak. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Katakan wahai Muhammad, tidakkah kami beritakan kepada kalian tentang orang yang paling merugi atau amalan yang paling rugi, bil ahsarina a'mala, orang-orang yang merugi dalam amal perbuatannya. Maukah kami tunjukkan kepada kalian, kami beritakan kepada kalian terhadap orang-orang yang mereka rugi terhadap amal-amal yang mereka telah perbuat. Siapa mereka?" Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Alladzina dhalla sa'yuhum," mereka adalah orang-orang yang tersesat dalam amalannya, tersesat dalam perbuatannya. "Fil hayatid dunya," ketika mereka masih hidup di dunia, mereka berbuat, mereka beramal dengan tujuan kebaikan, dengan tujuan mendapatkan ridho, dengan tujuan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. "Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya," yang telah tersesat perbuatan dan usaha mereka di dunia. "Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a," sementara mereka di dunia menganggap perbuatannya, menganggap dirinya telah berbuat dengan perbuatan yang sebaik-baiknya. Dia menganggap bahwa amalannya itu adalah amalan yang terbaik. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga barakallahu fikum, mereka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang merugi, bil akhsarina a'mala, orang-orang yang merugi dalam amal perbuatan mereka. Ia dan billah, nas'alullah assalamah wal afiyah. Siapa mereka? Itulah mereka yang berbuat sebuah amalan, sebuah sesuatu perkara yang dianggap sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata bukan sedikit pun dari agama Allah Subhanahu wa taala. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bukankah ini bahaya yang sangat besar? Amalan yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, dia telah capek-capek berbuat, beramal, dia menyangka dia telah berbuat dengan perbuatan yang terbaik, usaha yang terbaik, ternyata ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Kemudian yang kedua, di antara bahaya perkara baru dalam agama adalah at-taubatu anhu mahjubah. Pelaku kebid'ahan, pelaku perkara baru dalam agama, maka dia terhalangi dari taubat Allah Subhanahu wa taala. Madama musirran ala maksiatih wa madama muqiman ala bid'atih. Seorang yang berbuat perkara baru dalam agama, dia menganggapnya itu adalah agama, dia akan terhalang dari taubat Allah Subhanahu wa taala. Selama dia menganggap, selama dia terus-menerus berbuat dalam perkara tersebut, dan selama dia terus-menerus bermukim di dalam perbuatan kebid'ahannya, iyadan billah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam, beliau bersabda, "Innallaha hajabat taubata an kulli sahibi bid'atin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghalangi setiap pelaku kebid'ahan dari taubat. Barakallahu fikum. Maka jikalau tidak segera dijemput oleh taufik dari Allah Subhanahu wa taala, tidak segera dijemput oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak segera untuk mencabut diri dari perkara baru tersebut dalam agama, maka khawatir dia dihalangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari taubat, sehingga dia pun terus menerus di atas dosa dan kesalahan iyadan billah. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Kemudian yang ketiga, di antara bahaya dari kebid'ahan adalah mereka akan, pelaku kebid'ahan akan terhalang dan terusir dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan terusir dari telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki telaga, barakallahu fikum, yang luasnya, yang panjangnya dan lebarnya seperti perjalanan satu bulan penuh. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Yang warnanya lebih putih dibandingkan susu dan manisnya lebih dibandingkan madu. Yang wanginya lebih wangi dibandingkan mesik. Dan gayungnya lebih banyak dibandingkan bintang-bintang yang ada di langit. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ana faratukum alal haud, aku mendahului kalian nanti di telaga, aku yang akan pertama kali sampai di sana. Barakallahu fikum, akulah yang akan mendahului kalian. Ana faratukum alal haud, thumma la ya'tiyanna rijalun layuhrujanna rijalun au layuhrujanna rijalun min, dan akan diangkat, walayuhtalajunna, dan mereka akan terusir, dicabut dari telaga tersebut, terhalangi dari telaga tersebut. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau berusaha untuk menggapai tangan-tangan mereka. Ternyata barakallahu fikum, ay Rabb, Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Rabb, ashabi, ashabi, sahabatku, sahabatku. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Sungguhnya engkau, wahai Muhammad, tidak mengetahui apa yang telah mereka perbuat, apa yang mereka perbuat dan mereka bikin setelah engkau meninggal dunia. Innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Sungguhnya engkau, wahai Muhammad, tidak mengetahui apa yang telah mereka perbuat setelah engkau meninggal. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pelaku kebid'ahan akan terusir dan terhalangi dari haud, telaga Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yang barang siapa meminumnya, la yadma'u abadan, tidak akan haus selama-lamanya. Barang siapa yang telah meminum telaga dari telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan merasa haus selama-lamanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, duhai celaka para pelaku kebid'ahan dan barakallahu fikum, para pembuat perkara-perkara baru dalam agama iyadan billah. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Barakallahu li walakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li walakum wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، إخوتي في الله، حفظني وحفظكم الله جميعا. Kemudian di antara bahaya kebid'ahan yang disebutkan oleh para ulama adalah pelaku kebid'ahan akan mendapatkan laknat dari barakallahu fikum Allah subhanahu wa ta'ala, laknat dari para malaikat barakallahu fikum. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man ahdatha fiha hadatan fa'alaihi la'natullah wal malaikah wal nas ajma'in. Barang siapa yang membuat perkara baru padanya, maka dia akan mendapatkan laknat dari Allah, laknat dari para malaikat, dan laknat dari manusia seluruhnya. Wan nasi ajma'in. Dan dari laknat manusia seluruhnya. Iyadan billah. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita semuanya dari laknatnya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian, di antara bahaya kebid'ahan yang selanjutnya adalah kebid'ahan akan menimbulkan al-furqah, perpecahan, perselisihan, perkara baru dalam agama, dari kezaliman, kedustaan, perkara-perkara yang menyelisihi bimbingan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semuanya itu akan menimbulkan at-tafarruq, perpecahan di antara kaum muslimin. Barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau menyebutkan tentang perselisihan yang akan muncul di akhir-akhir zaman, barakallahu fikum, beliau mewanti-wanti, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati kalian dari perkara-perkara baru dalam agama. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Dikarenakan perkara baru dalam agama, dari setiap penyelisihan, setiap dosa dan kesalahan, barakallahu fikum, dari kemaksiatan dan kebid'ahan, itu akan menyebabkan at-tafarruq, perselisihan dan perpecahan. Iyadan billah. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Kemudian yang terakhir yang bisa kami sebutkan dalam khutbah kali ini, di antara bahaya kebid'ahan adalah seorang yang berbuat, seorang yang membuat perkara baru dalam agama, sadar atau tidak disadari, sengaja atau tidak sengaja, maka dia telah menjadikan dirinya tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang telah mensyariatkan syariat-syariat, yang telah menentukan batasan-batasan dalam agama. Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menentukan perintah-perintah, larangan-larangan, amalan-amalan dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian datang seorang yang berbuat, seorang yang membuat perkara baru, dan kemudian menganggapnya itu adalah perkara yang baik dalam agama. Dia menganggapnya akan mendatangkan pahala, mendatangkan ridha dan kecintaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Man istahsana faqad syara'a. Barang siapa yang menganggap baik suatu perkara baru dalam agama, maka sungguh dia telah membuat syariat. Kenapa? Karena agama ini telah sempurna sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Maka setiap perkara pada masa Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hari itu bukan dari agama, maka pada hari ini pula bukan dari agama. Ketika hari itu, yaitu ketika haji wada, haji penutupan, Rasul sallallahu alaihi wasallam barakallahu fikum diturunkan kepada beliau, al yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian, yaitu pada kisah haji wada. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Maka apa yang pada hari itu bukan dari agama, maka pada hari ini pula bukan termasuk dari agama. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita semuanya dari perkara-perkara baru dalam agama yang sangat berbahaya terhadap diri-diri kita. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. نكتفي لهنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأقم الصلاة.